Baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني في الله رحمني ورحمكم الله جميعًا. الحمد لله pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian Kitab Syarh Sunnah karya Al-Imam Ismail bin Yahya Al-Muzani rahimahullah, salah seorang murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan kita akan membahas pada bab ini, pada malam ini, adalah tentang Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Al-Imam Al-Dani rahimahullah menyatakan Wal-Quran kalamullah azza wa jal wa min adunhu wa laysa bimakhluqin fayabid. Wal-Quran kalamullah, Al-Quran itu adalah kalam Allah, firman Allah, ucapan Allah azza wa jal. Wa min ladunhu, dan dari sisi Allah. Wa laysa bimakhluqin fayabid. Al-Quran bukanlah makhluk sehingga tidak akan binasa. Ya. Nah, jadi Al-Quran Al-Imam Al-Muzani rahimahullah dinyatakan sebagai kalam Allah, bukan makhluk. Nah, jadi Al-Quran sebagai kalam Allah, bukan makhluk, ini keyakinan Ahlus Sunnah. Ketika muncul keyakinan Mu'tazilah, ya, masuknya filsafat ke dalam dinasti Abbasiyah, nah, pemahaman Jahmiyah, Mu'tazilah, sampai dijadikan sebagai prinsip dalam bernegara, ya, disebarluaskan oleh beberapa khalifah yang tidak berada di atas sunnah, maka para ulama di masa itu berjuang untuk menyebarkan dakwah yang benar bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah, firman Allah, ucapan Allah, bukan makhluk. Akidah ini begitu penting sampai para ulama di masa itu harus berjuang menyatakan Al-Haq. Konsekuensinya adalah mereka dipenjara, mereka disiksa, bahkan terbunuh. Nah, dan kita alhamdulillah yang hidup di masa ini merasakan manfaat dari perjuangan mereka, para ulama yang berjihad menegakkan al-haq. Nah, kita meyakini bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Nah, Al-Quran itu adalah kalam Allah berdasarkan dalil surat At-Taubah ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah." Jika salah seorang dari kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu, berilah perlindungan hingga ia mendengar kalam Allah, hingga ia mendengar Al-Quran. Surat At-Taubah ayat yang ke-6. Nah, jadi Al-Quran itu adalah kalam Allah. Al-Quran kalam Allah bukan makhluk, karena kalam Allah itu bagian dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ala lahul khalqu wal amru. Ingatlah, bagi Allah lah penciptaan dan perintah. Nah, surat Al-A'raf ayat 54. Nah, jadi kalam Allah itu bagian dari perintah Allah. Allah menyatakan kun, jadilah, maka jadilah. Itu bagian dari perintah Allah. Nah, Allah berfirman, berbicara kepada malaikat atau berbicara kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, itu bagian dari perintah, bukan makhluk. Nah, dan juga terdapat dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa kalam Allah itu bukan makhluk. Hadis riwayat Muslim, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bacaan yang dibaca kalau kita singgah di sebuah tempat, ya. Kalau kita membaca zikir itu akan terhindar dari gangguan makhluk. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan makhluk. Berlindung kepada kalimat-kalimat Allah, kalam Allah, dari keburukan makhluk. Hal itu menunjukkan bahwa kalam Allah itu bukan makhluk. Kalimat-kalimat Allah itu bukan makhluk. Nah, hadis ini disebutkan dalam Sahih Muslim. Nah, dan dijelaskan oleh para ulama, ya, bahwa Al-Quran yang sampai kepada kita diajarkan bacaannya itu adalah dari Allah, disampaikan kepada malaikat Jibril, ya. Allah berfirman kepada malaikat Jibril, malaikat Jibril mendengar dari Allah, kemudian malaikat Jibril menyampaikan apa yang didengar itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Nabi menyampaikan kepada para sahabat apa yang didengar dari Jibril. Nah, kemudian para sahabat menyampaikan kepada, mengajarkan kepada murid-muridnya. Nah, ini akidah Ahlus Sunnah, akidah mazhab Asy-Syafi'i juga. Nah, yang dinukil dan disebutkan riwayatnya, ya, riwayat sampai kepada seorang ulama Syafi'iyah, ya, yaitu Abu Hamid Al-Israyini. Nah, jadi mazhab Syafi'iyah, mazhab Asy-Syafi'i yang benar, yang lurus adalah keyakinan bahwa Al-Qur'an itu adalah firman Allah, ucapan Allah yang disampaikan kepada malaikat Jibril, didengar oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril mendengarnya kemudian disampaikan kepada Nabi. Nabi kemudian menyampaikan kepada para sahabat menyampaikan kepada kaum muslimin setelahnya. Nah, ini yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebagai pendapat dari Syekh Abu Hamid Al-Israyini. Nah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa qala Syekh Al-Imam Abu Al-Hasan Muhammad bin Abdul Malik Al-Karji Al-Syafi'i fi kitabih alladhi sammahu Al-Fusul fil Usul. Dan berkata Syekh Al-Imam Abu Al-Hasan Muhammad bin Abdul Malik Al-Karji Al-Syafi'i yang bermadhab Syafi'i dalam kitabnya yang diberi nama Al-Fusul fil Usul. Dia berkata, Sami'tul Imam Abu Mansur Muhammad bin Ahmad yaqul. Saya mendengar Imam Abu Mansur Muhammad bin Ahmad berkata, Sami'tul Imam Abu Bakrin Abdullah bin Ahmad yaqul. Saya mendengar Imam Abu Bakar Abdullah bin Ahmad berkata, Sami'tu Syekh Abu Hamid Al-Isra Al-Isfirayini. Al-Isfirayini ya. Yaqul, dia berkata, Madhabi wa madhabu Syafi'i wa fuqaha'il Amsar. Madhabku dan madhab Asy-Syafi'i dan para ahli fikih di berbagai penjuru, anna al-Qur'an kalamullah ghairu makhluq. Bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalam Allah, bukan makhluk. Wa man qala innahu makhluqun fa huwa kafir. Barang siapa yang berkata bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk, maka dia kafir. Wal Qur'anu hamalahu Jibril alaihi salam masmu'an min Allah. Qur'an itu ya didengar oleh Jibril dari Allah. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'ahu min Jibril. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarnya dari Jibril. Was sahabatu sami'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan para sahabat mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa beliau. Ya. Namun kitab Al-Fusul fil Usul ini termasuk kitab yang sulit dicari. Ya. Tapi alhamdulillah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menukil, dan dalam nukilan itu beliau menyebut riwayat dari penulis sampai kepada Abu Hamid Al-Isfirayini. Al-Isfirayini ya, yang benar. Kalau dalam terjemahan di buku saya itu ada tulisan Al-Israyini. Nah, ada kesalahan. Yang benar Al-Isfirayini. Nah. Dan beliau adalah salah satu ulama Syafi'iyah. Dan beliau menegaskan bahwa mazhab Syafi'i adalah bahwa Al-Qur'an itu kalam Allah, bukan makhluk. Ya, diyakini bahwasanya Jibril mendengar Quran itu dari Allah, disampaikan kepada Nabi, Nabi kemudian menyampaikan kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, jadi Allah berfirman dengan sesuatu yang didengar. Nah, tapi para ulama Syafi'iyah ya, yang terpengaruh dengan pemahaman Asy'ariyah tidak meyakini bahwa firman Allah itu terdengar. Mereka tidak meyakini bahwa firman Allah terdengar dan merupakan huruf. Nah, padahal Ahlus Sunnah meyakini bahwasanya firman Allah itu adalah suatu hal yang berupa suara ya, yang terdengar dan adalah terdiri dari huruf. Nah, tetapi ya, suara Allah subhanahu wa ta'ala ya, itu tidak sama dengan makhluknya. Nah, tidak sama dengan makhluknya. Nah, Allah berfirman dengan firman yang didengar oleh malaikat Jibril. Allah berfirman dengan firman yang didengar oleh makhluk-makhluk yang dikehendaki oleh Allah. Didengar oleh Nabi Musa alaihi salam. Nah, dan siapa saja yang Allah kehendaki untuk mendengarnya. Nah, Allah berbicara. Nah, tapi sifat berbicara Allah tidak sama dengan makhluknya. Nah, Allah berfirman, berbicara. Nah, dan sifat berbicara Allah yang maha sempurna tidak sama dengan makhluknya, itu menunjukkan bahwa Allah adalah Rabb yang berhak disembah. Nah, menunjukkan kemuliaan Allah. Sedangkan sesembahan-sesembahan yang tidak bisa berbicara, itu kekurangan. Ya, itu adalah kekurangan. Nah, karena itu Nabi Musa alaihi salam maupun Nabi Ibrahim ya, mendebat kaumnya yang menyembah sesembahan yang tidak bisa berbicara sebagai suatu kekurangan. Nah. Nabi Musa alaihi salam disebut dalam surat Al-A'raf ayat 148 dinyatakan dalam Al-Qur'an, "Wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim 'ijlan jasadan lahu khuwar. Alam yaru annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Ittakhadhuhu wa kanu zalimin." Dan kaum Musa setelah kepergian Musa membuat dari perhiasan-perhiasan emas mereka anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa anak lembu itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak dapat pula menunjukkan jalan kepada mereka? Mereka menjadikannya sebagai sesembahan dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Surat Al-A'raf ayat 148. Anak lembu itu hanya tidak bisa berbicara menjawab pertanyaan mereka. Itu sebuah kekurangan. Tidak bisa berkomunikasi dengan mereka. Hanya ada suara karena itu dari angin. Nah. Dan juga dalam surat Taha ayat 89 disebutkan, "Afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawlan wala yamliku lahum dharran wala naf'a." Maka apakah mereka tidak memperhatikan bahwa patung anak lembu itu tidak dapat memberi jawaban kepada mereka, tidak bisa berbicara, dan tidak dapat memberi kemudaratan kepada mereka, dan tidak pula kemanfaatan. Nah, surat Taha ayat 89. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak kaumnya berpikir, apakah pantas patung-patung dan berhala yang kalian sembah itu ya, menjadi sesembahan kalian, padahal mereka tidak bisa berbicara. Nah, ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu, ya, disisakan satu berhala yang paling besar. Sehingga ketika ditanya, siapa yang menghancurkan ini? Nabi Ibrahim menyuruh, silakan tanya saja kepada berhala yang paling besar ini. Bal fa'alahu kabiruhum hadha, fas'aluhum in kanu yantiqun. Sebenarnya patung besar inilah yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada berhala itu, jika mereka dapat berbicara. Nah, surat Al-Anbiya ayat 62 sampai 63. Nah, ada kesalahan tulis di situ, 62. Yang benar 62 sampai 63. Nah. Baik. Maka Al-Qur'an adalah termasuk kalam Allah. Dan tapi Al-Qur'an bukan satu-satunya kalam Allah. Allah berbicara ya, sesuai dengan yang Allah kehendaki. Ya. Beberapa kitab suci yang lain itu juga bagian dari kalam Allah Subhanahu wa taala. Injil, Taurat, Zabur, ya. Itu adalah bagian dari kalam Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman kepada siapa saja yang Allah kehendaki, kepada para malaikat-Nya, kepada malaikat Jibril. Ya. Dan kepada makhluknya nanti pada hari kiamat. Nah, ya, pada hamba-hamba Allah pada hari kiamat. Siapa saja yang Allah kehendaki. Allah berbicara, berfirman kapan saja Allah mau dengan pembicaraan yang Allah kehendaki. Nah, dan sifat berbicara itu adalah bagian dari kesempurnaan. Allah berbicara dengan pembicaraan yang tidak sama dengan pembicaraan makhluk. Pada dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan di malam hari ini. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu, barakallahu fikum. Kalau tidak ada pertanyaan. Baik. Sampai di saya. Bagaimana menjawab syubhat sebagian manusia yang mengatakan kertas mushaf adalah makhluk, dakwah tulisan-tulisan tulisan ayat-ayat Al-Quran adalah makhluk, dan suara pembaca Al-Quran adalah makhluk? Nah, ini dijelaskan oleh para ulama, rahimahumullah. Nah, disebutkan oleh Syekh Hafid bin Ahmad Al-Hakami dalam Ma'arijul Qabul, ya. As-sawtu sawtul qari wal kalamu kalamul bari. Suara adalah suara sang pembaca. Ketika seorang baca Al-Quran, ya, misalkan ana membaca Al-Quran, ya, membaca surat permulaan awal awal ad-duha, wad-duha, wal-layli idha saja. Nah, suara itu adalah suara saya. Suara itu adalah makhluk. Nah, sedangkan yang saya baca, wad-duha, wal-layli idha saja, itu adalah kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Saya membaca kalam Allah. Membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau saya menulis di dalam kertas, wadduha wallayli idha saja, saya menulis menggunakan tinta. Tinta itu makhluk, ya. Kertas itu adalah makhluk. Tetapi yang saya tuliskan adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wadduha wallayli idha saja, itu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, baik. Kemudian sini ada tanya, apa hukum bersumpah dengan nama Allah namun seseorang itu mempersyaratkan harus letak tangan atas mushaf? Nah, secara asal bersumpah atas nama, bersumpah itu cukup dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, baik tanpa adanya mushaf, tanpa adanya mushaf, ya, diletakkan di atas kepala kita, misalkan. Nah, secara asal kita bersumpah. Nah, tapi kalau misalkan ada perintah dari Waliul Amr, misalkan, ya, dengan meletakkan mushaf di atas kepala kita, misalkan, ya kita bersumpah atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu perbuatan itu adalah urusan mereka. Perbuatan meletakkan mushaf di kepala kita itu urusan mereka. Tapi kita bersumpah hanya dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berusaha agar sumpah kita jujur, benar. Karena kalau kita dusta dalam sumpah kita itu termasuk dosa besar. Kalau kita bersumpah atas nama selain Allah, maka itu termasuk kesyirikan, ya, atau kekufuran, meski itu kesyirikan atau kekufuran kecil. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Man halafa li ghairillah faqad asyraka." Barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Nah, bagaimana ringkasan tentang fitnah terhadap Imam Al-Bukhari tentang lafziyah? Nah, wallahu a'lam, perlu dikaji lebih detail tentang hal itu. Nah, adakah pertanyaan berikutnya, adakah beliau Imam Muzani rahimahullah itu bersama di zaman Imam Ahmad rahimahullah? Boleh Ustaz jelaskan? Nah, sezaman, ya, sezaman dengan itu meninggal di tahun 264 Hijriah. Nah, meninggal di tahun 264 Hijriah. Sedangkan Beliau salah satu murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Demikian juga dengan Al-Imam Ahmad bin Hanbal, juga murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau sezaman. Ada khalifah khalifah yang juga dialami oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Khalifah Al-Ma'mun, ya. Al-Mu'tasim, Al-Wathiq, Al-Mutawakkil. Ini juga sama dengan yang dialami oleh Al-Imam Ahmad. Beliau sezaman. Nah, tapi berbeda tempat. Kalau Al-Imam Al-Muzani itu berada di Mesir, ya. Sedangkan Al-Imam Ahmad itu berada di Baghdad, Irak. Nah, Al-Imam Al-Muzani ya, cukup jauh dari tempatnya, dari ibu kota dinasti Abbasiyah. Nah, ibu kotanya malah lebih dekat ke wilayah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Nah, dan Al-Imam Al-Muzani pada awalnya tidak banyak berbicara tentang hal ini, ya, karena besarnya fitnah. Tetapi ketika beliau ditanya tentang bagaimana akidah beliau, maka baru beliau menjelaskan. Nah. Baik. Pertanyaan berikutnya, apakah ada karya dari Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri tentang masalah akidah? Karena yang sering kita dapati hanya kitab karya ulama Syafi'iyah saja, seperti Al-Muzani, Al-Maqrizi. Nah, kitab secara akidah, kitab yang khusus tentang akidah dari Al-Imam Asy-Syafi'i, saya tidak tahu apakah ada kitab khusus dari beliau, ya. Namun beliau memang dikenal sebagai Nasir Sunnah, sebagai pembela Sunnah, ya. Pembela Sunnah, ya, dalam kitab Ar-Risalah. Dan beliau membela Sunnah, menjelaskan dengan hujjah-hujjah, membantah kelompok-kelompok ahlur ra'yi, nah, orang yang mengedepankan akal, ya. Dan membantah mereka itu bagian dari bahasan akidah juga sebenarnya. Tapi untuk mengelompokkan pembahasan khusus seperti yang disebut oleh Al-Imam Al-Muzani, misalkan pembahasan tentang Allah berada di atas arsy, kemudian akidah tentang malaikat, akidah tentang Nabi Adam, akidah tentang penduduk neraka, penduduk surga, seperti yang disusun oleh Al-Imam Al-Muzani, saya tidak mengetahui apakah ada karya khusus dari Al-Imam Asy-Syafi'i yang seperti itu. Nah, Allahu a'lam. Hanya saja para ulama setelahnya, ya, mengumpulkan ucapan-ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i itu dari beberapa kutipan ucapan beliau. Ucapan-ucapan beliau yang dinukil oleh murid-muridnya. Nah, bukan dari sebuah kitab yang tersendiri. Nah, wallahu a'lam. Baik, itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan di malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.